Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz masih dengar ya? Iya, ya, Pak. Baik. Tadi saya terima informasi jam 9, cuma kami sedang baru sampai dari Pantura. Juga sedang menyiapkan video untuk hari lahir Pancasila kan hari ini. Oh iya benar. Saya ingin coba mengajak masyarakat merenungi mengamalkan kembali. Gimana Pak? Begini Pak, ini saya sebagai ketua Majelis Taklim Hikmah Netra. Nah, ini bendaharanya ini sekretaris Tad. Masya Allah. Nah, jadi di mana itu Majelis Taklimnya? Di Ustadz Ibadur Rahman. Di Pondok Pesantren Darus Sunnah Tad. Masya Allah. Pondok Gede Tad. Pondok Gede. Nah, jadi ya, kita ngaji Al-Quran Bailah sama menghafal Quran Tad. Masya Allah. Nah, pelan-pelan Tad. Jadi gini Tad, ini kami kemarin menggalang dana untuk saudara-saudara kita di Palestina, Tad. Alhamdulillah dapat 3 juta, Tad. Nah, ini saya serahkan ke Ustaz. Sebentar. Sebelum diserahkan, sebentar nih. Ini penting dulu ini ya. Saya sampaikan ini, Masya Allah ini. Saya mau tanya yang pertama. Ya, Tad. Kenapa ini? Ya, mau turut berpartisipasi untuk donasi ke Palestina. Nah, jadi gini, Tad. Palestina ini kan negara Muslim, Ustaz. Kita juga Muslim. Kita sangat-sangat sedih ya, Tad. Saudara dibantai, diserang seperti itu ya, Tad. Ya. Kita sangat-sangat peduli gitu sama saudara kita yang ada di Palestina gitu, Tad. Yeah. Jadi seiman, seiman yang kita harus saling peduli, saling menolong gitu, Ustaz. Ya. Di sana juga ada yang non-Muslim, ada Kristen ya, juga, gitu ya. Tapi sama-sama situasi yang sama. Kita bantu ya, juga, itu ya. Baik. Nah, kemudian yang kedua begini, ini menarik nih. Sekarang ini kan lagi banyak berita tuh. Ya, ya, mungkin disimak katanya Ustaz Adi itu nggak amanah. Ya, bisa mungkin nilap bantuan. Ustaz Adi mungkin diterima sekian, ya dikasihkan mungkin nggak semua gitu. Kenapa nggak lewat orang lain aja? Kenapa harus lewat saya ini? Karena saya percaya Ustadz, gitu. Jadi, saya betul-betul kayak gitu sih, udah biasa usahanya, udah sering kali ketemu apa namanya berita-berita suka ini mengecoh istilahnya gitu ya. Mengecoh, baik. Jadi nggak apa-apa nih kalau misalnya nggak dapet informasi bukti transfer misalnya. Ya, gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya yakin kok ya. Kami percaya ya, yakin. Ya, percaya ya. Ustadz amanah kok, yakin saya tak. Sebab di sini juga di DKM, ini Pak Amir ketua DKM, ada juga Pak Eko di DKM tuh, ya mungkin nanti kalau saya kurang dipercaya ada Pak Eko bisa dikasih Pak Eko, ya di DKM ada Pak Eko Pak Amir ya, ya bagian membantu kumpulin juga. Pertama terima kasih saya diberi kesempatan. Ya. Saya serahkan ya Pak. Baik, ini saya terima ya Pak ya. Jadi mohon Pak Ketua DKM disaksikan ya teman-teman ini. Ini juga ada teman-teman dari yayasan. Ini kita terima, sama-sama dipegang dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya menerima amanah dari teman-teman. Hikmah Netra. Baik, dari Hikmah Netra Alisan. Semoga ini menjadi amal ibadah. Amin. Muliakan kita semua. Amin. Dan saya ingin sampaikan ke teman-teman Palestina. Amin. Pakai bahasa Arab ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Al-ikhwa fi Falastin. Nahnu min Indonesia, syu'ab wahid. Walhamdulillah hadara ma'i al-an al-ikhwa min Ittihad al نقول البصير أفضل من أن نقول الأعمى. إن هم ثلاثة نفر الحمد لله بعثة من اتحاد البصيرات في أندونيسيا أتوا الآن في مسجد الإحسان في بكاسي ليسلموا دعمهم ليسلموا تبرعاتهم وجمعوا تبرعات ليسلموا إن شاء الله دعما لكم وانتصارا لكم وبيد الله سبحانه وتعالى. يعني أنا سألتهم ما الدافع الذي دافعهم ليتبرعوا وتسليم هذه التبرعات إليكم، فقالوا أنتم معهم شعب واحد جسد واحد ولازم يعني أن نتعاون على البر والتقوى على هذه الراية القرآنية الراية الإسلامية. أتمنى إن شاء الله أن يحفظ لنا جميعا ويضاعف لنا الأجور وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الخطة الطيبة. جزاكم الله خير. Bisa disampaikan Pak menyapa assalamualaikum ke teman-teman di Palestina sebelah kanan. Assalamualaikum teman-teman dari tunanetra di Indonesia. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Saya terima ini ya. Saya titipkan, saya serahkan. Jazakumullah. Baik.